Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Maritugo Golden Wave. Dan seperti biasa kita akan mulai segmen kedua dengan melakukan sebuah polling untuk pemirsa dan juga hadirin yang sudah ada di sini. Silakan, saya persilakan mengambil keypad yang ada di kursi Anda. Dan silakan bersiap-siap memilih dengan pertanyaan pada malam hari ini adalah seperti ini. Seorang ibu sedang khawatir karena mendengar kabar dari kepala sekolah anaknya bahwa ada kemungkinan anaknya tidak lulus dalam ujian mendatang karena nilai pelajarannya yang sangat buruk sepanjang tahun ini. Nah, secara tidak sengaja, beliau menemukan sebuah amplop yang berisi soal ujian dan jawabannya yang akan sangat membantu anaknya untuk dapat lulus. Jika itu terjadi pada Anda, apa yang Anda lakukan? Pilihan A adalah melatih anak Anda dengan soal dan jawaban yang Anda temukan tadi. Yang B, mengembalikan soal ujian tersebut kepada Departemen Pendidikan. Yang C, memberikan soal dan jawaban tersebut kepada beberapa sahabat Anda yang juga memiliki masalah yang sama dengan Anda, supaya putra-putri mereka juga semua lulus ujian. Oke, silakan. Saya berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pilihan Anda. Kita akan saksikan bersama-sama jawabannya di segmen berikutnya, Pak Mario. Super. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, Pak Mario. Saya persilakan untuk masuk ke poin berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak Suli. Ya. Sahabat Indonesia yang super, kalau boleh saya tuliskan di sini, semua masalah kita sekarang adalah sekarang yang kita jadikan nanti. Coba, berobat sekarang, ditunda yuk jadi nanti. Belajar sekarang, ditunda nanti. Coba, sebagian besar putra-putri kita yang khawatir tentang ujian nasional adalah anak-anak yang menunda. Menunda siap diuji. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sekarang sudah terlambat bagaimana? Karena selama ini sudah menunda. Sadarlah bahwa hal yang sama akan berulang kepada yang kebiasaannya sama. Kalau sekarang kita tersiksa karena UN, kita akan tersiksa nanti waktu kuliah. Kalau masih diulangi kebiasaan menunda waktu kuliah, akan tersiksa waktu setelah bekerja dan waktu sudah berkeluarga. Kalau kita memang sangat kuat menunda, mulai dari sekarang, tundalah nanti. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Pak, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Super Audience untuk bertanya, ada satu pertanyaan yang menarik, bisa lihat dari saya dan juga teman-teman, Pak. Kadang satu hal yang membuat kami menunda adalah karena sebuah perasaan takut. Takut tidak berhasil, takut kalah, bahkan kadang-kadang takut lelah, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Takut lelah? Iya. Sahabat Indonesia yang super, Anda sudah tahu definisi malas? Malas adalah beristirahat sebelum lelah. Rajin, tidak beristirahat meskipun lelah. Lihat itu. Mana nanti yang hidupnya lebih baik? Yang rajin. Karena yang kita sebut lelah itu tumbuh. Menguat kepada yang malas dan mengecil lelah itu bagi yang rajin. Saya baru ulang tahun 54. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Dalam usia yang 54 tahun ini, saya bekerja lebih keras dari kebanyakan adik-adik saya yang umurnya separuh dari saya. Karena konsep saya tentang lelah telah dikecilkan oleh kebiasaan saya untuk bekerja keras sejak muda. Sehingga yang melelahkan orang lain bukan sesuatu yang melelahkan bagi saya. Jadi sahabat-sahabat saya yang muda, yang masa depannya masih panjang, latihlah diri Anda mengecilkan halangan. Yang menurut orang sulit Anda katakan, kan aku belum coba. Yang dikatakan orang tidak mungkin, kan menurut Anda. Izinkan saya mencoba dan kalau gagal saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya persilakan kepada super audience untuk bertanya. Saya berikan kesempatan. Bapak yang berbaju abu-abu, silakan ini mikrofonnya, Pak. Mohon berdiri, sebutkan nama, dan langsung saja pertanyaannya, Pak. Silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Pak Mario, saya pernah melihat dan mengetahui ada sebuah pendidikan modern di salah satu pelosok desa di Gontor dan di Ponorogo sana. Jargon setiap kali ada ujian yang selalu mereka bawa adalah dengan ujian orang bisa terhormat dan dengan ujian orang bisa dicela. Bagaimana Pak Mario Teguh menganalogikan jargon yang super ini? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak. Super. Dengan Pak siapa? Maaf nama. Maaf. Saya dengan Pak Abu. Pak? Dengan Pak Abu. Pak Abu, terima kasih banyak Pak Abu. Silakan Pak Mario. Terima kasih banyak. Ujian. Yuk, kita tidak usah lihat ujian dalam artian sesuatu yang diujikan kepada kita yang mungkin di luar kemampuan kita. Kita lihat saja dulu, batu yang berdiri di hadapan seseorang. Ini batu pijakan atau batu halangan? Ayo, salah-salahan. Batu halangan atau pijakan? Bisa dua-duanya, itu aman.